sedar hatiku cemburu, dalam diamku menahan kesahku tak mahu hati bukan berubah berpaling cinta padanya. Sedar hatiku cemburu dalam diri.